kita di masa-masa yang membingungkan. Namun ku punya kamu, aku bahagia. Selagi ada waktu, mari nikmati bersama. Selagi ada waktu, benahi cinta kita. Harus menghantam dunia, no no. Dan banyak politisi gila harta yang telah menipu kita, baby yeah. Yang penting kau selalu di sisiku yeah. Itu cukup bagiku untuk menghadapi. Bersamamu lewati hari-hari indah.